بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن شاء الله kita akan melanjutkan penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimah ta'ala terkait dengan khilaf yang terjadi di antara mufassirin tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha, itu surah Asy-Syams ayat 9. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimah ta'ala, wa qad ikhtalafa fi ad-damir al-marfu' fi qawlihi zakkaha, dan terjadi silang pendapat tentang domir marfu' pada firman Allah zakkaha. Fakil, maka dikatakan, tep, ini pendapat yang pertama, huwallah, domir marfu' di situ adalah Allah. Ai, sehingga maknanya, aflahat nafsun zakkahallah azza wa jal. Sungguh berbahagia jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala mensucikannya. Wa khabat nafsun dassaha, dan sungguh merugi jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala mengotorinya. Wakil, dan dikatakan, ini pendapat yang kedua, inna ad-damir ya'udu ala fa'il aflaha. Bahasa damir di sini kembalinya kepada fa'il aflaha. Fa'il dari kata-kata aflaha. Wa huwa man. Dan fa'il dari kata-kata aflaha di sini adalah man. Sawa'un kanat mausulah au mausufah. Sama saja apakah mannya di sini man mausulah ataupun man mausufah. Fa inna ad-damir law 'ada 'ala Allah subhanahu laqal qad aflaha man zakkahu wa qad khaba man dassahu. Maka seandainya domir itu kembalinya kepada Allah, tentunya akan dikatakan qad aflaha man zakkahu, bukan qad aflaha man zakkaha. Wal awwalun yakulun, adapun orang-orang yang berpendapat sebagaimana pendapat yang pertama mengatakan man wa in kana lafduha mudzakkar fa idza waqa'at 'ala mu'annath jaza i'adah ad-dhamir 'alayha bil lafdz mu'annath mura'ah lil ma'na wa bil lafdz al-mudzakkar mura'ah lil lafdz wa kilahuma minal kalam al-fasih. Mereka-mereka yang berpendapat sebagaimana pendapat yang pertama mengatakan man, walaupun secara lafad dia itu muzakkar, akan tapi ketika jatuh pada mu'annath, maka diperbolehkan untuk mengembalikan dhamirnya dengan lafad mu'annath. Dan ini dalam rangka untuk menjaga, memelihara makna. Dan boleh pula, tapi dhamir itu dikembalikan dengan lafadz muzakkar untuk menjaga, untuk memelihara lafadznya. Dan kedua-duanya termasuk ucapan-ucapan yang fasih. Waqad waqa'a fil Qur'an i'tibar lafdhiha wa ma'naha. Dan sungguh di dalam Al-Qur'an ada tep pengungkapan-pengungkapan man yang di sana memelihara lafaz, dan juga ada yang di sana memelihara makna. Fal awal, adapun contoh yang di sana memelihara lafaz, menjaga lafaz, memperhatikan lafaz, ka qaulihi, seperti firman Allah tabaraka wa taala, wa minhum mayastami'u ilaik, surah al-an'am ayat 25. Tep. Wa minhum mayastami'u ilaik, fa ufridat dhamir. Perhatikan pada ayat ini bagaimana dhamir itu dimufradkan. Yastami'u. Wa tsani, adapun yang kedua, yaitu dalam rangka menjaga makna, ka qaulihi, misalnya firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Yunus ayat 42. Wa minhum mayastami'una ilaik. Di sana apa? Yastami'una. Pada surah Al-An'am, mayastami'u. Wa minhum mayastami'u ilaik. Pada surah Yunus, wa minhum mayastami'una ilaik. Yang pertama ini dalam rangka untuk menjaga lafad, karena secara lafad di sana mufrad. Dan yang kedua dalam rangka untuk menjaga makna, karena secara makna di sana ada apa? Jamak. Qala al-murajjihun lil qawli al-awwal, mereka-mereka yang merajihkan, yang menguatkan pendapat yang pertama, mengatakan yadullu ala sihah qawlina, yang menunjukkan kebenaran pendapat kami, ucapan kami, marawahu ahlus sunan min hadithi ibni Abi Mulaikah an Aisyata radlanha, itu apa yang diriwayatkan ahlus sunan dari hadith ibni Abi Mulaikah dari Aisyah radlanha. Qalat, Aisyah berkata, ataitu laylah fawajattu Rasulullah SAW yakul. Suatu malam aku datang, maka aku jumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang berdoa. Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkaha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Wahai Rabb, berikan kepada jiwaku ketakwaannya dan kesuciannya. Engkau sebaik-baik zat yang mensucikannya. Engkau walinya dan engkau maulanya. Di sini disebutkan bahwa Allah yang memberikan ketakwaan, yang memberikan kesucian kepada jiwa. Mari katakan, fahadad doa katafsir lihadil ayah. Maka doa ini seakan-akan sebagai tafsir dari ayat di atas. Wa annallaha ta'ala huwalladhi yuzakkin nufus fatasiru zakiyah. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala yang mentazkiyah jiwa-jiwa, maka jiwa itu pun menjadi jiwa yang suci. Fallahuwal muzakki, maka Allah tab yang mentazkiyah. Wal abdu huwal mutazakki, adapun hamba dia yang berusaha untuk meraih kesucian. Wal farku bainahuma farku ma baina fa'il wal mutawwi', maka perbedaan antara keduanya sebagaimana perbedaan antara fa'il yaitu yang melakukan wal mutawwi' dan yang berusaha untuk meraih. Qalu, mereka mengatakan walladhi ja'a fil Qur'an min idafatil zakah ilal abdi innama huwa bima'na thani. Orang-orang yang merojihkan pendapat yang pertama mengatakan apa yang datang dalam Al-Qur'an yaitu mengidafahkan kata-kata zakah kepada hamba, maka maknanya itu dikembalikan kepada makna yang kedua. Itu apa? Hamba itu berusaha untuk meraih. Kakaulihi, misalnya seperti pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka, sungguh berbahagia orang yang berusaha untuk meraih kesucian. Wa qawlihi, dan juga firman Allah hallaka ila an tazakka, terkait dengan ucapan Nabiullah Musa kepada Fir'aun, apakah engkau tidak memiliki keinginan untuk meraih kesucian, untuk berusaha meraih kesucian bagi dirimu. Ai taqbal kiyatallah ta'ala laka fatatazakka. Itu engkau menerima tazkiyah Allah tabaraka wa ta'ala bagi dirimu, maka engkau pun berusaha untuk meraih tazkiyah itu. Qalu wa hadha wal haq, mereka mengatakan dan ini yang benar. Fa innahu la yuflihu illa man zakkahu Allah ta'ala, maka sungguh tidak akan berbahagia kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mentazkiyahnya, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mensucikannya, menumbuh kembangkannya. Qalu, mereka berkata, wa hadha ikhtiyar tarjumanil Qur'an Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Dan ini ada pendapat yang dipilih oleh tarjumanil Qur'an, yaitu Ibnu Abbas. Fa innahu qala fi riwayati Ali ibn Abi Talha wa Atta wal Qalbi, karena beliau yaitu Ibn Abbas berkata sebagaimana dalam riwayat Ali ibn Abi Talha, pada riwayat Atta, pada riwayat Qalbi, qad aflaha man zakkallahu ta'ala nafsah, sungguh berbahagia orang yang Allah mentazkiyah jiwanya, yang Allah mensucikan, menumbuh kembangkan jiwanya. Wakhtarahu Ibnu Jarir. Dan pendapat ini pun ada pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Qalu, mereka mengatakan, wa yashhadu li hadzal qaul aida qauluhu fi awali surah. Dan yang mempersaksikan pendapat ini, ucapan ini, memperkuatnya, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala di awal surah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, Allah, yang menginginkan kepada jiwa kefajirannya dan ketakwaannya. Kalau mereka berkata, itu mereka-mereka yang menguatkan pendapat yang pertama, bahwasanya dhamir marfu' di situ kembalinya ada kepada Allah. Kata mereka, wa aidan fa innahu subhanahu wa ta'ala akhbara annahu khaliqun nafs wa sifatiha. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa Allah yang menciptakan jiwa dan menciptakan sifat-sifatnya. Qala ashab al-qawli al-akhar, adapun mereka-mereka yang berpendapat lain mengatakan, dahirul kalam wa nidamuhu sahih yaqtadi ayya'ud ad-damir ala man. Dahir pembicaraan dan susunan yang benar menuntut dhamir di sana kembalinya kepada man. Ai, sehingga maknanya aflaha man zakka nafsah. Berbahagia orang yang mensucikan dirinya, yang menumbuh kembangkan dirinya. Hadha huwal mafhum al-mutabadir ilal fahm. Maka ini yang terfahami, yang langsung nampak, langsung muncul dalam pemahaman. Bal la yakadu yufham ghairahu. Bahkan hampir-hampir tidak bisa terfahami dengan pemahaman yang lain. Kama idha qulta. Maka ini sebagaimana kalau engkau mengatakan, hadihi jariyah kat rabbaha manistaraha. Budak wanita ini sungguh telah beruntung orang yang membelinya. Ishtaraha, yang membelinya. Siapa yang membeli di situ? Man. Yang membeli di siapa? Man. Wassalah qad sa'ida man sallaha. Salat, sungguh bahagia orang yang melakukan salat itu. Wa nadairu dalik, dan kata-kata yang semisal itu. Di mana dhamir marfu kembalinya kepada man. Qalu, mereka berkata, yaitu yang memiliki pendapat yang lain tadi, an-nafsu mu'annathah. Kata-kata an-nafsu ini mu'annas. Tep. Falau ada dhamir ala Allah subhanah lakana wajhul kalam qad aflahat nafsun zakkaha. Au aflahat man zakkaha. Seandainya dhamir itu kembalinya kepada Allah, maka ucapannya semestinya qad aflahat nafsun zakkaha. Atau aflahat man zakkaha liwuku iman ala nafs. Kenapa man di situ jatuhnya pada kata-kata an-nafs? Qalu, mereka mengatakan, wa in jaza tafrighul fi'l min at-ta li ajli lafat man kama taqul qad aflaha man qamat minkunna fadhaka haitsu la yaqa istibah wa iltibas. Kalaupun diperbolehkan untuk menghilangkan tak dari fi'il. Karena lafadz man. Sebagaimana yang engkau ucapkan. Qad aflaha man qamat minkunna. Qad aflaha man qamat minkunna. Aflaha di sini apa? Asalnya aflahat. Tapi taknya dihilangkan. Karena apa? Tep. Karena lafad man yang ada setelahnya. Tep. Yang demikian ini diperbolehkan ketika tidak terjadi kesamaran, ketika tidak terjadi kerancuan. Fa'ida waqat istibah lam yakun but min dikri ma yaziluhu. Kalaupun dalam sebuah pembicaraan, di sana akan terjadi kesamaran, akan terjadi kerancuan, maka merupakan sebuah keharusan untuk menyebutkan sesuatu yang akan bisa menghilangkan kerancuan kesamaran itu. Qalu, mereka berkata, masih mereka-mereka yang berpendapat, sebuah pendapat yang kedua. Wa man mausulah bimakna alladhi. Dan man mausulah itu bermakna alladhi. Walau kil, kat aflaha alladhi zakkaha Allah lam yakun jaizan. Seandainya dikatakan, kat aflaha alladhi zakkaha Allah, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Li'udid dhamir mu'annath 'ala alladhi. 'Ala alladhi. Karena apa? Kalau demikian, dhamir mu'annath ini tentunya kembalinya kepada alladhi. Wa huwa madzakkar, sementara alladhi di situ apa? Muzakkar. Qalu, mereka mengatakan lagi, wa huwa subhana qasada nisbah fala ila sahibun nafs. Ida zakka nafsahu. Walihada faragal fi'l minatta. Wa ata biman allati hiya bimakna alladhi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala taib, bertujuan menisbahkan al-falah kepada pemilik jiwa. Ketika Allah itu mensucikan, mentazkiyah jiwanya. Oleh sebab itu, tak itu dihilangkan dari fi'il. Kemudian didatangkan man, yang dia itu bermakna alladhi. Wahada alladhi alaihi jumhur mufassirin. Dan pendapat ini, ada pendapat mayoritas dari ahli tafsir. Hatta ashab Ibni Abbas radhiyallahu. Sampai-sampai murid-murid Ibnu Abbas pun demikian. Wa qala Qatadah. Qatadah berkata, qad aflaha man zakkaha. Terkait dengan ayat ini. Qad aflaha man zakkaha. Ai, maknanya kata Qatadah, man amila khairan zakkaha bi ta'atillahi azza wa jal. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan, sungguh dia telah mensucikan, mentazkiyah dirinya dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala aida, dan dia pun juga berkata, yaitu Qatadah, qad aflaha man zakka nafsahu bi amali salih. Sungguh berbahagia orang yang mensucikan dirinya dengan amalan saleh. Wa qala Al-Hasan, adapun Al-Hasan mengatakan, qad aflaha man zakka nafsahu fa aslahaha wa hammalaha ala ta'atillahi ta'ala. Sungguh berbahagia orang yang mensucikan dirinya, maka dia pun memperbaiki diri dan membawa dirinya kepada ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Waqad khaba man ahlakaha wa hammalaha ala ma'siyatillahi taala. Dan sungguh merugi orang-orang yang membinasakan, yang merusak dirinya dan membawa dirinya pada kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Wa qala Ibnu Qutaibah, dan berkata Ibnu Qutaibah, yuridu aflaha man zakka nafsah. Yang dikehendaki di sini yaitu berbahagia. Atau yuridu aflaha man zakka nafsah, menginginkan kebahagiaan orang yang mensucikan dirinya. Aina maha wa'alaha bitta'ah walbir wassadaqah wastana'il ma'ruf. Zakka nafsah, yaitu apa? Orang yang menumbuh kembangkan dirinya. Orang yang meninggikan dirinya dengan ketaatan, dengan kebajikan, dengan sadaqah. Dan dengan melakukan perkara-perkara ma'ruf. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang mengotorinya. Ai dassaha maknanya apa? Naqasaha wa akhfaha. Orang yang mengurangi, orang yang menyembunyikan. Bitarki amalil bir warukubil ma'asi. Yaitu dengan meninggalkan amalan-amalan kebajikan dan justru melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wal fajir abadan khafiyul makan. Dan orang yang jahat itu akan selalu tersembunyi tempatnya. Zamnil muru'ah. Orang yang cacat. Orang yang tercemar muru'ahnya. Ghamidu syakhs. Orang yang tidak jelas kepribadiannya. Menyamarkan kepribadiannya. Naqis ras. Orang yang menundukkan kepalanya. Berusaha untuk menyembunyikan diri. Demikian orang yang jahat. Menyembunyikan tempatnya. Menyembunyikan kepribadiannya. Famurtakibul fawahis qaddassa nafsahu wa qama'aha. Maka demikian. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah, tentunya dia ada orang yang mengotori dirinya, menyembunyikan dirinya. Wal mustani' al ma'ruf qad syahra nafsahu wa rafa'aha. Adapun orang yang melakukan perkara-perkara ma'ruf, dia telah memasyhurkan dirinya dan mengangkat dirinya. Wa kanat ajwadul arab tangzilur raba wa yufaul ab litushira amakinaha lil mu'tafil. Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang baik dari kalangan orang Arab, mereka akan tinggal di tempat-tempat subur, tempat-tempat yang tinggi yang nampak. Mereka akan tinggal di tempat-tempat yang harum semerbak, agar tempat mereka itu masyhur, dikenal orang. Waktu kidun niran fil laili tariqin, mereka akan menyalakan api di malam hari bagi orang-orang yang lewat. Wa kanat li'am, adapun orang-orang jahat, lihat, tangzilul aulad wal atraf wal ihdam, mereka akan memilih tempat tinggal di tempat-tempat yang tersembunyi. Di bagian-bagian pinggiran, tepi, tempat-tempat yang tersembunyi yang tidak nampak. Taklitakfi amakinuha ala talibin, agar tempat mereka tersembunyi dari orang-orang yang mencari. Faulaika a'lau anfusahum wa zakauha wa haula akhfau anfusahum wa dassuha. Maka demikian, orang yang melakukan kebaikan itu orang yang mengangkat dirinya, yang menumbuh kembangkan dirinya. Sementara orang yang melakukan kejahatan ada orang yang menyembunyikan dirinya, mengubur dirinya, mengotori dirinya. Fafiha qaulat tsalits, dan terkait dengan ayat ini ada pendapat yang ketiga. Anal makna, maknanya khaba man dassa nafsahu ma'as salihin wa laysa minhum. Sungguh celaka orang yang menjadikan dirinya bersama orang-orang salih dalam keadaan dia bukan bagian dari orang salih. Hakahu al-wahidi. Makna ini dihikayatkan oleh al-wahidi. Qal, beliau berkata, wa makna hada, maknanya annahu akhfa nafsahu fis salihin yaran nas annahu minhum wa huwa man tuwi ala wi alaihi salihun. Yaitu seseorang yang menyembunyikan dirinya di tengah-tengah orang salih, manusia pun akan melihat dirinya termasuk orang salih, sementara apa yang ada pada dirinya tidak sebagaimana yang ada pada orang-orang salih. Wa hadza wa in kana haqqan fi nafsihi lakin fi kaunihi wal murad bil ayah nadar. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ucapan ini walaupun ada ucapan yang benar, akan tapi kalau dikatakan ayat ini yang dikehendaki, tapi makna ini yang dikehendaki oleh ayat, maka di sana butuh untuk dicermati. Wa inna ma yadkhul fil ayah bitariqil umum. Kalaupun ayat makna ini masuk di dalam ayat, maka masuk dengan cara keumuman, secara umum. Fa innal ladhi yadussu nafsah bil fujur idza khalata ahlul khair dassa nafsahu fihim wallahu ta'ala alam. Memang demikian. Orang-orang yang mengotori dirinya dengan kejahatan-kejahatan, pada saat dia itu bercampur, berbaur dengan ahlul khair, maknanya apa? Dia menyembunyikan diri di tengah-tengah mereka. Agar orang menyangka dirinya ada orang-orang baik, orang soleh. Sementara tidak demikian keadaan dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.